Wa'ala Rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa mu'ala amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma qawluhu inna syaykha ahmada surkati laisa ahlan li anna yutraka qawlu li ayyutraka qawlul khulafai rasyidina wala immatil mujtahidina wal ulama'i rasikhina li ajli kalamihi faqad sadaqa fihi walakinni bihamdillahi ta'ala lam akun mukhalifan liqaulil khulafa'ir rasyidina wala immatil mujtahidina wala fi mas'alatin wahidatin wa manidda'a dhalika alaina fahuwa kadhibun wa innana nutalibu al mudda'i bil bayyinati wa illa falyasta'id lam yalam lam amr falyasta'id la'natillahi allati ja'alaha lil kadibina wa amma qaununa nuridu bi'amalina adh-dhuhura wa ayyakuna lana hizbun bisababi tafriqi bainal jawiyina orang-orang Jawa ya. Terus kama farraqna ala za'mihi bainal arabi fatilka min khabaya an-nufusi allati la ittila'a li ahadin alaiha wa hisabuna fihi 'ala Allahi wa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawaa wa ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim wa amma qawnuhu musta'iddan li ithbati kulli mad'ainahu bid'atan dolalatan bil adillatil wadihati ila akhirihi fa innana nashkuruhu ala dhalika in sadaqa wala nadhunnuhu yasduku wa innana bikulli ilhahin natlubu minhu ayyubayyina lana qabla kulli syai'il masaili. Masaila. Qabla kulli syai'i. Maf'ul dari ya. Yubayyin. Qabla kulli syai'in al-masaila allati yuridu fiha al-munadharatu. Al-munadharata awil bayana ala sofahatil jaraidil arabiyyati terus linastabina wujuhul haqqi fiha ala hasabi qawanina Emangnya di jamak mudzakkar salim ala hasabi qawaninil munadharati ala hasabi qawaninil munadharati aljariyati baina jami'il ulama'id dunya minal mutaqaddimina wal mutaakhirina li anna al qawla fi dinillahi biduni tathabbutu mudah penilai dari biduni biduni tathabbutin wa fahsin min kabairil ithmi wali anna al maqsuda innama huwa bayanul haqqi la la al mu, la al mukhas La al-muqasamatu. La al-muqasamatu wal mumaratu. Baik, hasbuk. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, kemudian kata Syekh Ahmad Surkati, summa qaw wa amma qawluhu, adapun ucapan beliau, ucapan Syekh Ahmad. Syekh siapa? Ali At-Thayyib. Yang dia ini ya kepanasan dengan dakwahnya Syekh Ahmad Surkati. Inna Syekh Ahmad Surkati laisa ahlan. Kata dia, Ahmad Surkati itu bukannya orang yang kompeten, yang ahli di bidang agama ini. Li ayutroka qaulul khulafa ar-rasyidin, sehingga ditinggalkan ucapan khulafa ar-rasyidin wal a'immatil mustahidin dan para imam-imam mustahidin, wal ulama ar-rasikhin dan para ulama yang kokoh keilmuannya, li ajli kalamihi, karena ucapan Ahmad Surkati ini. Ya. Faqad shadaqa fihi, kata Syekh Ahmad Surkati, dia benar. Enggak mungkin ucapan khulafa ar-rasyidin para imam mustahidin ditinggalkan gara-gara ucapan Ahmad Surkati. Enggak mungkin. Tapi kan itu kan framing, tuduhan, biasa begitu. Ya. Walakinni bihamdillah, namun aku alhamdulillah taala lam akun mukhalifan li qaulil khulafa ar-rasyidin. Saya enggak menyelisih ucapan khulafa ar-rasyidin wala immatil mustahidin maupun para imam-imam mustahidin. Wala fi mas'alatin wahidatin, tidak dalam satu permasalahan pun. Wa man idda'a dzalika 'alaina, siapa yang menuduh kami akan hal tadi, menuduh Ahmad Surkati bahwasanya beliau menyelisihi imam-imam, fahuwa kadzibun, maka dia dusta. Ini sama ya, ya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kepada Ibnu Taimiyah. Dari dulu gitu-gitu aja mereka itu, cuma bisa nuduh-nuduh aja. Ya. Wa innana nutalibul mudda'iyya bil bayyinati, kami tuntut orang yang menuduh tadi dengan bukti. Ini bimbingan Nabi, kalau nuduh itu wajib pakai bukti. Ya, wal bayyinat wal bayyinah 'alal mudda'i, bukti wajib bagi sang penuduh. Bagi yang dituduh, ya udah cukup bersumpah aja. Ya, wajib dia mesti bersumpah, dia mengingkari. Yang menuduh wajib datangkan bukti. Ya, kalau enggak, apalagi kalau dinuduh orang lain zina, ya dia nggak bisa datangin bukti, saksi, 4 orang saksi, maka dia dicambuk 80 kali cambukan. Ya, baik. Kemudian wa illa falyasta'id lil la'natillah allati ja'alaha lil kadzibin. Kalau dia nggak bisa datangin bukti, maka bersiaplah dia mendapatkan laknat Allah, yang Allah berikan laknat tersebut kepada para pendusta. Kalau nuduh mah gampang itu. Nah, nuduh ini, nuduh itu. Dan dari dulu gitu aja mereka itu nuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, keluar dari madhab yang 4, mana ada? Ya, semua nawakidul Islam itu bersumber dari 4 madhab. Ya, di fikih 4 madhab. Nawakidul Islam itu pembatal 1 sampai ke 10. Usul salasah, kitab tauhid. Mana yang menyelisihi imam mazhab? Enggak ada. Yang mana? Enggak ada. Ibnu Taimiyah memaparkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengisbat. Mana yang menyelisihi imam mazhab? Enggak ada. Justru mereka itu yang menyelisihi. Ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bukan Asy'ari, bukan Maturidi. Mereka itu yang menyelisihi. Nah, ini mereka cuma bisa nuduh-nuduh aja. Ya, nuduh-nuduh. Nah, sama kayak sekarang tuh. Nuduh-nuduh mengkafirkan Hadi Armando dibilang khawarij. Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, mengkafirkan Abu Janda dibilang khawarij. Nah, itu ditanya buktinya juga enggak bisa itu, sampai hari kiamat juga enggak bisa itu. Para kadzabun, para pendusta itu. Buktinya apa? Gak bisa. Cuma bisa bilang syubhat-syubhat. Ya, dari dulu ahlu dolal kayak begitu aja udah. Nuduh-nuduh aja. Wa ma kaununa nuridu bi amalina az-zuhura. Adapun ya, kondisi kami yang kami dituduh oleh Ali At-Thayyib bi amalina, dengan aktivitas kami ini, yaitu aktivitas ilmiah Zuhura, dituduh apa? Zuhura, dituduh ingin tampil pansos, cari popularitas. Ya. Dari dulu gitu aja itu. Ya, dulu juga orang-orang musyrikin juga kayak begitu. Menuduh para nabi, "Innama yuridu ayyatafaddala 'alaikum," dia cuma ingin tampil aja di hadapan kalian, begitu aja tuh. Musyrikin menuduh para nabi yang berdakwah. Dia pansos, cari panggung, gitu aja udah dari dulu. Sama kayak Ali At-Thayyib menuduh Syekh Ahmad Sulkarti, ya, "Innama yuridu adzhura." Dia cuma pansos katanya. Cuma ingin tampil. Ya, ini tuduhan lagi. "Wa yakuna lana hizbun." Dia menuduh kami juga membawa hizbiyah. Bisa babi tafrik dengan memecah belah bainal jawiyina, antara orang-orang Jawa. "Kama farraqna ala zamihi," sebagaimana katanya kami telah memecah belah berdasarkan tuduhan dia, "bainal arabi," di antara orang-orang Arab. "Fatilka min ya khabaya an-nufus." Maka itu di antara ya tuduhan. Ya. Yang enggak ada yang tahu, allatilatila ali ahadin, yang tidak ada itila, tidak ada pengetahuan bagi siapapun, alaiha, akan apa yang ada di dalam jiwa. "Wa hisabuna fihi Allah." Hisabnya nanti-nanti itu di ya, di hadapan Allah. "Wa innamal amalu binniyat," amal itu tergantung niatnya. "Wa innamal likulli imrin ma nawa," seorang akan diganjar dengan apa yang diniatkan. Lah yang namanya niat kan gak ada yang tahu. Ya. "Ma min dabbatin illa huwa akhidhu binasiyatiha." Tidak ada satu binatang melata pun melainkan dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya. "Inna rabbi ala siratim mustaqim," sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. "Wa ma qawnuhu musta'idan li isbati kulli ma da'ainahu bid'atan wa dalalatan bil adillatil wadihah ila akhirih." Adapun yang katanya dia musta'idan, dia siap untuk mengisbat, menetapkan apa yang kami tuduh, kami katakan itu sebagai bid'ah yang sesat, yang kata dia dia akan isbat dengan dalil-dalil yang wadihah, yang jelas katanya kan. Di mukaddimah kata Ali At-Thayyib dari Quran, Sunnah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu ya. Oh, gaya Ali At-Thayyib. Ya. "Fa innana nashkuruh," maka kita akan berterima kasih ya kepada dia. "Ala dzalika," akan hal tersebut, "in shadaqa," jika memang dia jujur. "Wala nadzunnuhu yasduqu," namun kita benar-benar menduga dia tidak jujur. Ya, kami rasa dia enggak jujur. "Wa inna nabikuli ilhahin natlubu minhu ayubayyana lana qabla kulli syai'al masailah." Ya. Dan kami bikuli ilhah ya, sangat meminta kepada dia, kepada Ali At-Thayyib ini ya. Meminta kepada dia untuk menjelaskan kepada kami sebelum menjelaskan permasalahan sebelum segala hal, alati nuridu fiha al-munadharata awil bayana ala safahatil al-jaraidi al-arabiyyah. Ya, kami sangat meminta dia untuk menjelaskan pada kami berbagai permasalahan yang ia ingin untuk mengajak dialog kami atau ingin dia terangkan di koran berbahasa Arab. Ya, dulu ada koran berbahasa Arab itu di Surabaya, di Jawa, namanya Hadramaut. Apalagi ya, koran apa itu? Ya, Al-Iqbal ya. Nah, koran berbahasa Arab di Jawa. Yang beli ya orang-orang Arab sama kalangan pesantren. Ya. "Walanastabinu linastabina wujuhal haq." Ya. Ini semua agar kita jelas bagi kita jalan-jalan kebenaran, aspek-aspek kebenaran. "Fiha ala hasabi qawaninil munadharah," munadharat ya, sesuai dengan qawanin, aturan-aturan perdebatan al-jariyati yang berlaku baina jami'i ulama'id dunia, di antara para ulama dunia ya, di kalangan para ulama dunia, minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, yang terdahulu maupun yang belakangan. Li'anna al-qawla fi dinillah biduni tasabbutin wa fahsin min kabairil ism. Karena berbicara tentang agama Allah tanpa ada tasabbut, tanpa ada klarifikasi, tanpa ada pemeriksaan, itu termasuk dosa besar. Wali annal maqsuda innama huwa bayanul haq. Karena maksud dari dialog ialah untuk menjelaskan kebenaran. La al-mukhasamatu wal-mumaratu, bukan untuk sekedar debat-debat aja. Ya, sekedar debat kusir, enggak. Tayyib, barakallahu fik. Sampai sini ya? Ah. Aja berikutnya. Jahid. Ah, lama Mujahid. Cepat Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, thumma ba'da dhalika yu'ayyinu waqtan wa mahallan. Yu'ayyinu waqtan. Nah, waqtan wa mahallan lil munadharati. Yawman aw ayyaman, thumma yu'ayyinu rijala al-mumayyizina minal jihatina ma'al kutabi alladhina. Minal jihatain. Jihatain, oh. Minal jihatain ma'al kutabi alladaini. Alladina yakbituna kullama yusduru minal fariqaini. Watakunu al-munadharatu kitabiyatan khabar takunu. Oh, kitabiyatan fi zatil majlisi al-muayyani liyahiqqal haqqa wa yubtila al-batila wa ya'rifa kullu wahidin miqdara nafsihi. Hadha huwa as-sawabu. Wa amma in kana muradu hadrati syekh Ali Thayyibi huwa al-i'lanu bisyan. Al-i'lanu huwanya domir fasal i'lana. Al-i'lan kana. Al-i'lana bisyahadatihi al-Azhariyati awil i'lami biqawil i'lama awil i'lama biqaunihi kana aminan lifatwa liyaqbala alaihin nasa annasu yaqbala terus fadhalika aidan hasanun terus walakinnahu akhta'a tariquhu wa dhalla sabiluhu wa tajafa khuttatal adli wal insafi. Kemudian perhatikan. Summa ba'da dhalik, kemudian setelah itu ya, yu'ayyinu waqtan wa mahallan. Si Ahmad At-Tayyib ini dia menentukan waktu dan tempat lil munadharah. Ya, untuk berdebat, berdiskusi. Yauman sehari au ayyaman atau beberapa hari. Summa yu'ayyinur rijala al-mumayyizin. Kemudian beliau pun telah menentukan beberapa orang-orang yang mumayyizin. Ya. Ya. Orang-orang yang apa namanya? Yang mumayyiz, yang tokoh lah ya, yang bisa membedakan. Ya. Minal jihatain, diantara dua kelompok sisi yang Syekh Ahmad Ali At-Thayyib dan sisi Syekh Ahmad Sulkarti, ma'al kutab dengan para juru tulis, alladina yadbitun, yang mereka akan mencatat, kullama yasduru minal fariqain, segala yang berasal dari dua pihak yang berdebat tadi. Watakunul munadharatu kitabiyatan, akhirnya nanti supaya munadharah perdebatannya itu bisa tercatat. Fidatil majlis al-mu'ayyani, di majlis yang ditentukan tadi. Liyahiqal haqqa, ya, untuk ya, mengokohkan kebenaran, wayubtila al-batila, dan untuk membatilkan ya, kebatilan. Ya. Wa ya'rifa, dan kullu wahidin, dan agar masing-masing mengetahui miqdara nafsih, kadar diri dia sendiri, ya hada huwa as-shawab, ini yang benar. Wa ma qawnu in kana qawnu muradu syekh muradu hadratu syekh Ali At-Tayyib huwa al-i'lan bi syahadatil Az-Zahriyah. Adapun kalau maksud dari hadratu syekh Ali At-Tayyib dari mau berdebat ini cuma untuk memberitahu bahwa dia mendapatkan ijazah, mengumumkan ijazah Al-Azhar, atau dia sebagai aminan lil fatwa, sebagai amin fatwa, ya, mau cuma ngasih tahu ke orang-orang aja, liyakbala alaihin nasu, supaya orang-orang nanti akan menerima dia, lebih tertarik kepadanya. Fadzalika aidan hasan, itu juga bagus, lakin akhta'a tariquhu, namun dia keliru ya metodenya, jalannya, ya, wadalla sabiluhu, dan jalannya tersesat. Wa tajafa khuttal adlati khuttatal adli wal insaf, ya. Nah, maka dia apa namanya, bergeser, telah menggeserkan langkah keadilan dan langkah insaf objektif, ya, artinya dia udah gak objektif lagi, ya. Tapi beliau bawain syair itu, walaysa minal insafi ayat fa'al fata yadan naqsi anhu bintiqasil afadili, ya, bukan termasuk sikap yang objektif, ya, ayat fa'al fata yadan, ketika seorang pemuda menolak, mengingkari, ya, dan naksi, ya, dia mengingkari kekurangannya, binti qasil afadili, dengan mencela orang-orang yang mulia. Jadi biar kekurangannya itu tertutupi, dia cela orang. Ya dan billah. Nah, Syahrul, baca Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma'a dhalika yadhhiru li anna yadhhiru li anna hadrat asy-syekh Aliya la yazalu ghafilan an anna hadrat asy-syekh Aliyan, harusnya ya Aliyan, atau anna hadrat Aliyin, anna hadrat asy-syekh Aliyin la yazalu ghafilan, anna hadrat asy-syekh Aliyin la yazalu ghafilan an anna hadha al anna hadha az-zamani qad anna hadha az-zamana anna hadha az-zamana qad adbaha an-nasu fihi la yata'assaruna bi dhikri asy-syahadati wal alqabi al-farigati bal saru la yastalimuna hatta al-haqa'iqa ar-rahinati illa hatta al-haqa'iqi ar-rahinati illa ba'da al-fahsi wan-nazari at-tawili wa la'allaha yuridu an yarfa'a dhikrana wa yatimma ni'matahu alaina wa yu'aliya wa yu'li ala lisanina kalimatahu al-'aliya bisababi muzaharati asy-syekh Ali At-Thayyibi wa darabihi Musta'anu wallahu musta'anu Batawi Rabi Rajabin sanatin sanata sanatan salasi wa Rabi wa arba'in salasi wa arba'in wa salasi mi'ah wa salasi mi'ah wa alfin wa alfin muwafiqo muwafiq muwafiq apa bukan muwafiqo apa irobnya itu muwafiqo muwafiqo tis inwa isrin Januari sanata sanata khamsi wa isrin wa isrin wa tis imi'ah wa tis imi'ah wa alaf wa alfin taib al-fakir ilallah Ahmad Muhammad Surkati Al-Ansori. Nah wa ma'adharik namun walau demikian yadharuli bahwa nampak bagiku anna hadrata Syekh Aliin bahwasanya Syekh Ali ya la yazalu ghafilan beliau masih lalai ya anna hadha zamana qad asbaha an-nas fihi la yata'assaruna bi dzikri syahadat bahwasanya zaman sekarang orang-orang udah enggak apa namanya udah enggak ini lagi enggak terpengaruh dengan disebutkan gelar-gelar ijazah ya wal alqab maupun julukan-julukan kan julukan yang kosong enggak ada makna ya wala'alla Allah yuridu an yarfa'a ya zikrana balsaru la yastaslimuna si kecuali setelah diperiksa wan nadzar kaji secara panjang ya bisa babi muzaharati syekhi aliin at-tayyibi wa adrabihi ya wallah wala'alla Allah yuridu ayarfa'ana ayarfa'ana zikrana dan bisa dan menyempurnakan nikmatnya alaina kepada kami wa yu'li ala lisanina kalimatahu al-uliyah ya, dan Allah hendak mengangkat meninggikan melalui lisan kami kalimat-kalimat yang tinggi ya bisa babi mudhaharati Syekh Ali disebabkan apa namanya mudhaharah provokasi dari Syekh Ali At-Tayyib wa Adrabihi dan orang-orang yang semisal dengannya. Wallahul musta'an.